Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ana pernah mendapatkan satu satu keterangan bahwa ada pengecualian air, bahwa sifat air yang pada dasarnya adalah suci, kecuali yang terkena jilatan anjing sekalipun tidak berubah warna sifat-sifat air tersebut adalah termasuk najis. Ini mohon penjelasan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Iya. Ini ada hadis setelahnya nanti, yaitu hadis yang ke 8 di dalam kitab saya tidak tahu dalam terjemahannya berapa. Nanti saya akan membeli juga itu, kitab terjemah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Kesucian bejana salah seorang dari kalian jika ada anjing yang menjilat atau mencicipi dari bejananya tersebut, hendaklah dia mensucikannya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah atau pasir. Dalam riwayat yang lain, fal yuriqhu. Dalam riwayat yang lain yaitu hendaknya airnya atau sesuatu yang di dalamnya itu ditumpahkan. Ya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berlaku hukum tadi. Yaitu apa? Bahwasanya maksud dari hadis yang saya baca tadi tentang jilatan anjing itu adalah ada bejana. Bejana bukan berkaitan dengan apa? Dengan air. Paham maksud saya? Bejananya yang dijilat. Maka bejananya yang disucikan. Paham, Pak? Nah, itu dia. Bejananya yang disucikan. Adapun ucapan Nabi Muhammad SAW, fal yuriqhu, adalah karena ditakutkan bahwasanya air tersebut atau sesuatu yang ada dalam bejana tadi sudah tercemar dengan najis tadi. Ya. Dan itu fal yuriqhu artinya tumpahkanlah, bukan hanya sekedar air saja, tetapi juga makanan bisa yang lain. Paham maksud saya, Pak? Nah, jadi seperti itu. Di luar bejana, oh najis, semua yang dijilat oleh anjing najis. Ya. Misalkan anjing menjilat tangan kita, najis, mughalladhah, najis yang berat. Yang apabila terjilat oleh anjing maka harus kita basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Paham, Pak? Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, bagaimana kita menghubungkan dengan yang tadi? Ya, kalau seandainya ada ember dicicipi oleh anjing. Ember ada air di dalamnya dicicipi oleh anjing. Maka bagaimana menghubungkannya? Maka jawabannya, pendapat yang mengambil yang paling kuat adalah tadi bahwasanya tidak ada batasan sedikit. Yang ada batasannya adalah apakah berubah atau tidak berubah. Nah, ketika air tersebut dicicipi oleh anjing, maka kita lihat apakah dia berubah atau tidak berubah. Ya. Berubah atau tidak berubah. Kalau tidak berubah maka wallahu a'lam, saya berpendapat bukan najis. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fal yuriqhu, tumpahkanlah, ya. Itu maksudnya adalah bahwa agar bejana yang terkena jilatan anjing tadi, ya, benar-benar bisa disucikan. Begitu. Bukan berarti airnya apa? Najis. Paham, Pak, ya? Itu dia. Nah, tempatnya yang jadi masalah, bukan barang yang di dalamnya itu. Iya. Ya, tempatnya. Jadi tuhur ina'i hadikum. Kesucian bejana salah satu. Jadi tempat yang jadi permasalahan, bukan airnya. Paham, Pak, ya? Nah. Ada yang lain? Nah, pakai mic, Pak. Monggo. Ya, mohon disiapkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau misalnya anjingnya anjing rabies, Ustaz, gigit kita? Kalau empat, walau alam, kita nggak tahu namanya nasib kan, Allah alam. Kita suatu jalan terus digigit oleh anjing. Nah, itu kayak apa, Ustaz? Apalagi giginya tajam. masuk ke dalam tulang misalnya, itu kayak mana? Allah alam. Kayak apanya ini? Apa pertanyaannya? Maksudnya kayak apanya ini? Apakah kita najisnya hukumnya loh, Ustaz? Bagaimana cara membersihkannya? Kalau sama. Misalnya kalau misalnya masuk tulang, Ustaz? Ya, sama Allah. Dengan seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ya digigit oleh anjing, otomatis itu kan kena air liur anjing. Pertama kali yang kita bersihkan adalah pertama kali yang kita kerjakan adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membasuhnya sebanyak berapa? 7 kali. Ulahunna bitraf, salah satunya dengan tanah atau pasir ya. Kenapa? Karena antum menyebutkan tadi rabies. Ada penyakit-penyakit selain rabies yang ada pada air liur anjing ternyata tidak bisa diangkat kecuali oleh tanah. Mau pakai pembersih apapun ya, ternyata tidak bisa diangkat kecuali oleh tanah tersebut. Nah, baru setelah dibersihkan dengan tanah, baru setelah itu dibersihkan secara medis. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Yang lain? Ya, Ustaz. Apa? Begini, Ustaz. Apakah sifat air itu memang seharusnya suci? Karena sekarang ini katanya dari segi medis ya, itu ketika orang membasuh alat-alat medis tidak hanya dengan air, katanya harus dengan alkohol atau air yang dipanaskan. Apakah begitu juga dengan tangan kita yang habis terkena kotoran gitu? Apakah memang seharusnya kita, kalau kita memakai hukum asal yang membersihkan itu ya harus air? Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Mi, bedakan antara air bersih dengan air suci. Ya, ada air bersih yang mana di situ kita bisa membersihkan dengannya luka-luka, yaitu dengan ditambahi pembersih, misalkan dengan alkohol, dengan produk-produk yang untuk membersihkan air. Ya, jadi air itu benar-benar steril. Nah, tidak semua air yang steril itu suci. Nah, gitu loh. Suci di sini adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk bersuci dan mensucikan kita. Akhirnya mengangkat hadas dari kita, hadas kecil dan hadas besar. Bisa dipahami ya, ya. Jadi beda antara air ini steril untuk misalkan kita ingin membasuh, ingin memegang anak kecil kita. Kita harus membersihkan, mensterilkan tangan kita dengan air yang steril. Baik itu air dicampur pembersih-pembersih seperti mohon maaf Dettol dan lainnya misalkan, itu berarti suci steril, tapi bukan berarti kita suci. Paham maksud saya? Belum bisa saja kita dalam keadaan steril tapi belum suci karena belum berwudu. Bisa dipahami ya? Jadi bedakan antara air yang steril dengan air suci. Wallahu a'lam. Nah. Silakan pakai mic, Pak. Pakai mic, Pak. Ini yang dengar di luar banyak. Pertanyaan saya ini, Ustaz. Apakah air kelapa itu bisa untuk berwudu, Ustaz? Bagus. Karena itu kan kurang dari 2 kulah, Ustaz. Bagus. Air kelapa. Namanya air, bukan air murni lagi, tapi digandengkan dengan apa? Air kelapa. Nah, ini hukumnya sama dengan, Pak, air teh, air kopi. Air kopi susu. Nah, sama. Dia suci untuk kita minum, konsumsi boleh. Tapi apakah dia mensucikan? Nah, ini pertanyaan lain. Ini permasalahan lain, ya. Jadi minggu yang lalu sudah kita sebut bahwasanya air jika sudah diangkat dari kemutlakannya, kemurniannya berubah dengan digandengkan dengan nama yang lain, air kelapa, air garam, maka ini tidak bisa mensucikan lagi. Wallahu a'lam. Naam. Silakan yang lain ya. Pertanyaan saya mengenai kemutlakan tadi yang air berubah jadi misalnya air teh, air kopi. Iya. Bagaimana dengan air yang telah tercampur dengan minyak wangi? Ketika misalnya contohnya tercampur memandikan jenazah kan ada air bidara ya. Ada daun nah, bidara. Nah, itu bagaimana, Tad? Makasih. Iya. Bagaimana air yang tercampur dengan air minyak wangi seperti memandikan jenazah? Maka pada saat kita memandikan jenazah itu sebelumnya kita memakai air biasa. Air yang dicampur minyak air bidara itu atau air kapur itu pada basuhan terakhir. Dan dia bukan untuk mengangkat najis. Mengangkat najisnya sudah sebelumnya. Jadi hanya mewangikan tubuh fungsinya. Bukan untuk mensucikan, mewangikan tubuh, ya. Bisa dipahami ya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, bapak-bapak silakan yang lain. Kalau tidak kita cukupkan. Ya. Nah, kemudian bapak-bapak sekalian, sebelum saya cukupkan atau saya cukupkan dulu dengan kafaratul majlis ya. Setelah itu ada pengumuman. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman.